pa bibirku carapat bergerak terasa berat. Haleluya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan ketiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah aku katakan padanya ku cinta dirimu. Terasa berat. Oh, my.